Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin. Wa tufaqihuna biha fiddin. Wa ala alihi wa sahbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bergabung kembali dengan Tafsir Hikmah, episode Surat Al-Fatihah. Dan kita masih akan melanjutkan insyaAllah pembahasan sebelum kita masuk ke ayat demi ayat. Ya, ke ayat demi ayat. Episode yang lalu kita membahas tentang masalah Sab'ul Masani. Masih tujuh yang diulang-ulang. Jadi angka tujuh ini punya nilai, punya keistimewaan. Apa rahasianya? Wallahu a'lam. Nanti kalau kita ngomong seperti ini, insya Allah Allah ngasih tahu suatu saat. Ya, ini loh. Di antara hikmahnya ini loh. Di antara hikmahnya ini. Di antara hikmahnya ini. Jangan kita membatasi karunianya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang dia belajar hanya dengan membatasi ilmunya dari satu buku, ya dia tidak akan dapatkan tambahan ilmu. Al-Quran ini kalamullah itu selalu berbicara. Jadi istimewanya Al-Quran itu karena kalamullah, Al-Quran itu selalu berbicara. Al-Quran itu selalu menunjukkan ilmunya. Ya, tapi kepada orang yang berhak menerimanya. Makanya katakan, wahuwa munqati'un nuzuli. Tanazzuluhu 'alal ulama'il baqi, wahuwa munqati'un nuzuli. Al-Quran itu sudah berhenti turun. 30 juz sudah lengkap, gak mungkin nambah satu huruf. Itu tidak mungkin. Gak mungkin ada nabi atau rasul lain yang datang bawa wahyunya Allah. Gak mungkin. Sudah terakhir ya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa 30 juz. Gak mungkin ditambahin dan tidak mungkin dikurangi. Malaikat Jibril tidak mungkin turun lagi bawa wahyu. Sudah selesai. Ya, bawa wahyu hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir. Nah, meskipun sudah berhenti, ya, wahyunya sudah berhenti, tanazzuluhu, tetapi nilai-nilai atau makna-makna dari kandungan Al-Quran itu selalu dimunculkan oleh Allah Ta'ala di hati para ulama. Kan? Nuzul, tanazzulnya terus. Jadi karunia-karunianya Al-Quran itu akan terus ya turun ke hati para ulama. Turun ke hati ulama muncul nih. Ini ilmu-ilmu yang berasal dari Al-Quran. Makanya kalau orang hanya belajar sekedar dari apa yang ada dalam buku, ya ilmunya ya sebatas itu tidak nambah nanti. Ya ilmunya tidak mau. Dia bilang, udah ini cuma begini, tidak nambah. Karena itu para sahabat tidak mau seperti itu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, beliau-beliau meskipun sudah mendengar maksud dari ayat ini seperti ini. Ayat ini turun ketika ini. Udah paham asbabun nuzulnya, paham maksudnya sebagai seorang Arab. Karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Jadi yang paling paham Al-Quran adalah orang yang paham bahasa Arab. Nah, meskipun beliau-beliau orang yang paling paham, tetapi haus terus akan ilmunya Al-Quran. Dan ilmunya Al-Quran ini memang oleh Allah Ta'ala ada manusia-manusia yang diberi keistimewaan untuk mendapatkan pemahaman lebih dibanding yang lain. Ya, diberi pemahaman lebih dibanding yang lain. Kita tahu kan misalnya ada orang yang cenderung suaranya lebih indah dari orang lain. Siapa itu? Orang-orang Afrika, orang-orang kulit hitam. Itu diakui dan diakui memang suaranya lebih indah. Atau kalau dalam bangsa binatang ya, perkudaan. Kita tahu kuda Arab itu lebih jago daripada kuda Jawa. Atau kuda Sumba sekalipun yang besar. Diakui di dalam dunia perhewanan gitu ya. Ada makhluk-makhluk yang memang punya keistimewaan. Begitu pula tentang pemahaman Al-Quran. Dari seluruh umat Nabi Muhammad SAW dan dari seluruh bangsa manusia yang ada di jagat raya ini, yang diberi Allah Ta'ala kemampuan lebih dalam memahami Al-Quran adalah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini seharusnya menjadi kebanggaan umat Islam. Jangan umat Islam kemudian merasa seakan-akan, oh ini keluarga Rasulullah SAW menjadi kelompok yang superior atau menjadi kelompok yang eksklusif. Enggak, justru dengan adanya karunia yang Allah berikan kepada keluarganya Rasulullah SAW, diberi kemampuan yang lebih dalam Al-Quran, kita seharusnya senang. Kenapa senang? Berarti kita akan dapatkan kelanjutan daripada makna-makna Al-Quran yang tadinya dari Rasulullah SAW, oleh Allah Ta'ala akan disebarkan lewat keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalilnya dari mana gitu ya? Mungkin ada orang nanya ini, dalilnya mana? Suatu ketika dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah didatangi sejumlah sahabat itu. Apakah engkau menerima wasiat ya untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW itu? Karena ini kan menantunya Rasulullah. Apakah terima wasiat yang jadi khalifah kamu setelah Rasulullah? Maka Sayyidina Ali mengatakan tidak. Enggak ada wasiat untuk jadi khalifah, enggak ada. Tapi yang ada di antaranya kami diberikan fahmun fi kitabillah. Diberikan pemahaman yang lebih dalam memahami wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bakatnya keluarganya Rasulullah. Entah sepupunya Rasulullah, ya, entah istri-istri Rasulullah, entah menantu Rasulullah, entah anak Rasulullah, entah cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan yang lebih dalam memahami Al-Qur'an. Nah, di antaranya Rasulullah juga mengatakan inni tarikum fikum tsaqalain. Kama qala sallallahu, aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang agung, dua hal yang besar, yang berat. Yang pertama adalah kitabullah, yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah itrati ahla baiti. Yang kedua adalah keluargaku, keturunanku, keluargaku ahlul baitku. Di situ menunjukkan keterkaitan antara Al-Qur'an sama keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi aku nanti di telaga Al-Haud. Ya, di telaga di surga nanti, sebelum masuk surga orang akan mendapatkan telaganya Nabi Muhammad SAW. Di situ nanti semua dikasih minum. Semua Al-Qur'an dan keluargaku akan mendatangiku. Keduanya akan mendatangiku, tidak berpisah. Artinya keluarganya Rasulullah SAW tidak akan pernah berpisah dari Al-Qur'an. Akan selalu seiring dengan Al-Qur'an. Karena itu kalau kita lihat, anak cucu Nabi Muhammad SAW itu sangat gemar membaca Al-Qur'an. Sayyidina Ali, Sayyidina Abidin sampai sholatnya itu satu hari 1000 rakaat. 1000 rakaat itu semuanya membaca Al-Qur'an yang sekian banyak. Bahkan yang akhir yang kurang lebih 600 tahun yang lalu, itu Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau itu satu hari khatam Al-Qur'an 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Tidak pernah meninggalkan Al-Qur'an. Sampai di Hadramut, para habaib di sana itu membuat adat untuk menghatamkan Al-Qur'an di musala-musala, di masjid-masjid itu seminggu sekali. Jadi daftarnya sama nih, hari ini yang dibaca apa? Hari ini yang dibaca apa ya? Jumat yang dibaca apa? Senin yang dibaca apa? Surat-suratnya sehingga kompak satu kota itu tiap hari Jumat pagi kalau saya enggak salah itu semua khatam Al-Qur'an, masjidnya, musolanya. Karena kecintaan yang luar biasa kepada kalamullah. Sehingga wajar nih kalau Ahlul Bait keluarganya Rasulullah punya pemahaman yang lebih tentang Al-Qur'an. Kalau kita lihat sepupu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah punya paman namanya Abbas. Ya, Sayyidina Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Abdullah ini dari kecil memang suka tidur bersama Rasulullah SAW. Ya, suka tidur bersama Rasulullah, salat malam bersama Rasulullah SAW. Suatu hari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ambilkan air untuk wudhu Nabi Muhammad SAW. Nah, karena senang Rasulullah diambilkan air untuk wudhu sehingga mudah berwudhunya, Rasul pun kemudian mendoakan Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan nih Abdullah orang yang paham betul agama dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil. Apa itu ta'wil? Beda dengan tafsir. Kalau tafsir itu pemahaman Al-Qur'an secara kontekstual dijabarkan biasa gitu. Tapi kalau ta'wil itu lebih dalam. Pemahaman yang lebih mendalam tentang makna-makna Al-Qur'an itu ilmu ta'wil. Sehingga untuk menutup episode ini, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengajak Sayyidina Abdullah bin Abbas ini untuk masuk dalam forum musyawarah sahabat senior. Ya, forum musyawarah sahabat senior. Maka sahabat yang senior semua mengatakan, "Wahai Umar, kenapa bawa anak kecil ini? Kita semua punya anak, tapi tidak ada yang bawa anak kita ke sini." Ya, ini buat orang-orang yang tua, buat orang-orang yang senior. Kenapa yang kecil ini dibawa? Sayyidina Umar mengatakan yang ini kecil tapi sama dengan yang dewasa, bahkan lebih dari yang dewasa. Buktikan, jadi jangan asal ngomong. Setiap ucapan ada, harus ada buktinya. Sayyidina Umar kemudian mengatakan pada Sayyidina Abdullah bin Abbas, bagaimana pendapatmu tentang wahyu Allah idza jaa nasrullahi wal fath? Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kota Mekah sudah ditaklukkan. Ini maksudnya apa? Maka saat itu Syekh Abdullah bin Abbas mengatakan, Allah sedang memberitahukan kepada seluruh umat manusia bahwasanya ajalnya Nabi Muhammad SAW sudah akan tiba. Semua sahabat kaget. Karena tidak nyebut satupun ayat itu tentang wafatnya Rasulullah SAW. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Iya, ini udah datang pertolongan, maka udah ditaklukkan, Rasulullah bertasbih, tahmid, istighfar. Berarti ini udah siap menghadapi ajal, karena tugasnya udah selesai. Nangislah sahabat. Kemudian mengatakan, nih anak ini memang betul nih. Ini lebih dari yang lain. Ayo, boleh masuk ini. Majlis musyawarahnya para sahabat. Nah, ini membuktikan, masih kecil. Sepupu Rasulullah SAW, ya, keluarga Rasulullah, punya pemahaman tentang Al-Quran yang lebih bahkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sahabat-sahabat besar ahli musyawarah saat itu. Semua pemahamannya kalah dengan anak kecil ini. Inilah, alhamdulillah, masih banyak keluarganya Rasulullah di jagat raya ini ya. Masih banyak dan kita butuh. Para ulama mengatakan, siapa lagi yang bisa mendapatkan pemahaman Al-Quran yang lebih? Mereka yang mau kumpul dengan orang-orang yang punya kelebihan tersebut. Dan orang-orang yang mencintai orang-orang yang punya kelebihan tersebut. Sehingga orang yang mencintai sahabatnya Rasulullah, mencintai keluarganya Rasulullah, mau berkumpul bersama mereka, maka nanti akan dapat percikannya. Akan dapat percikannya. Akan dapat kemampuannya. Tapi kalau orang yang gak suka, orang yang benci, ya sudah. Nama juga gak suka benci sama orang yang baik. Na'udzubillah min zalik. Ya akan terbatas. Nanti taunya ya cuman yang ada di buku itu ya. Kontekstual ya itu aja taunya. Gak akan dapat tambahan. Dan itu suatu kerugian. Karena Al-Quran adalah sumbernya semua ilmu pengetahuan. Semoga Allah memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.